إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, kembali insyaallah di pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan kajian dari pembacaan kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan di Sabtu yang lalu kita membahas tentang firman Allah Jalla wa'ala yang terdapat dalam surat Al-Fussilat atau surat Fussilat pada ayat yang ke-50, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masattu la yaqulanna hadzali. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya, di mana perbuatan menisbatkan satu nikmat kepada selain Allah Jalla wa ala ini termasuk dari jenis al-isyrak atau kesyirikan dalam perkara rububiyah. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan apabila kami anugerahkan kepada seseorang salah satu dari rahmat dari kami, salah satu dari rahmat kami, setelah sebelumnya dia ditimpa dharra, ditimpa kesusahan, maka manusia itu akan mengatakan hadzali. Manusia itu akan mengatakan ini adalah berkat jerih upayaku, berkat usahaku dan kerja kerasku. Dalam bab ini, hadirin sekalian dimuliakan Allah, al-muallif yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala berbicara tentang dua perbuatan. Berbicara tentang dua perbuatan, di mana dua perbuatan ini merupakan salah satunya kesyirikan kepada Allah. Salah satunya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya adalah kemaksiatan. Yang lainnya adalah kemaksiatan. Yang pertama adalah menisbatkan nikmat kepada jerih payah sendiri, kepada usaha, kepada kerja keras. Artinya ketika seseorang dikasih suatu nikmat dari Allah Jalla wa'ala, dan nikmat itu bisa apa saja bentuknya, kemudian dia menganggap bahwa nikmat yang dia rasakan itu adalah berkat jerih payah dia. Artinya dia tidak, ya, menganggap bahwa nikmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas merupakan kekeliruan. Dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fihi naw'un minal isyraq bir rububiyah. Bahwa perbuatan ini terdapat padanya unsur kesyirikan dalam perkara rububiyah. Terdapat, ya, unsur kesyirikan dalam perkara rububiyah. Nah ini, nah perkara yang pertama ini, kalau kita perhatikan banyak dari manusia yang mereka secara tidak sadar terjatuh ke dalamnya, ya, terjatuh ke dalamnya. sehingga dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan dari apakah itu berupa kekayaan, apakah itu berupa kemudahan, ya, kemudian dia nisbatkan nikmat itu adalah hasil dari jerih payah dia. Padahal itu adalah murni tafadhul, murni karunia dan murni ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menisbatkan nikmat kepada jerih payah ini fihi nau' min al-isyrak. Padanya terdapat unsur dari kesyirikan. Ya, dan apabila suatu amalan itu dikatakan padanya terdapat unsur dari kesyirikan, berarti ini mengurangi at-tauhid seseorang, ya, dan merusak tauhid seseorang. Dan tentunya akan mengurangi jatah keselamatan dia nanti di akhirat. Karena keselamatan seorang hamba di dunia maupun di akhirat itu tergantung kepada ya keselamatan tauhid dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin selamat tauhid dia dari kesyirikan dan dari maksiat, maka semakin besar ya bagian dia ya untuk mendapatkan keselamatan dari azab Allah jalla wa ala. Maka orang yang mendapatkan nikmat yang sempurna adalah mereka yang mendapatkan adalah mereka yang memurnikan tauhid dalam dirinya. Dan seberapa besar kadar kekurangan ya kurangnya kesempurnaan tauhid dia, sebesar itu pula ya kadar kurangnya kenikmatan dia nanti di akhirat. Paham ya? Jadi nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada seorang hamba nanti di akhirat itu tergantung kepada besar kecilnya kesempurnaan tauhid dia di dunia. Ya, tergantung kepada besar kecilnya kesempurnaan tauhid dia di dunia. Dan tidaklah Allah Jalla wa Ala dia mengazab seorang hamba di neraka jahannam ya melainkan disebabkan oleh karena apa? Oleh karena penyimpangan dia dalam perkara tauhid dia ketika dia di dunia. Nah, ya, maka orang yang paling dahsyat azabnya nanti di akhirat adalah orang yang paling besar pelanggarannya terhadap tauhid. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di tempat yang paling rendah dari neraka jahannam. Jadi tanamkan ini ayuhal ikhwah ya bahwa yang paling penting bagi seorang hamba itu adalah tauhid dia. Ya, untuk dia mengupayakan sebisa mungkin kesempurnaan tauhid ya yang akan menjadi modal keselamatan dia di dunia dan juga di akhirat kelak. Nah ini. Maka di antara yang perlu bagi dia untuk diwaspadai ya adalah jangan dia menisbatkan nikmat kepada jerih payahnya. Karena menisbatkan nikmat kepada jerih payah itu termasuk dari syirikan. Nah, dalam ayat yang kita baca surat Fusilat ayat 50 ini terdapat contoh dari perbuatan ini, penisbatan nikmat ya kepada jerih payah. Allah Jalla wa'ala katakan apabila kami rasakan, maksudnya kami anugerahkan, azaqnahu, ya kami rasakan, kami jadikan seorang hamba itu mencicipi, ya, mencicipi rahmatan minna. Dan rahmatan minna di sini bentuknya am, sifatnya umum, ya mencakup apa saja dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan kalimat rahmatan minna ini menunjukkan fil asal, pada asalnya nikmat itu memang datangnya dari siapa? Dari si Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikarenakan kejahilan manusia, dia mengingkari nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kesombongan manusia, dia mengingkari nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah min ba'di dharra'a massathu. Setelah orang itu sebelumnya dia disentuh oleh kemudaratan, disentuh oleh kesulitan. Kemudian dirasakan kepadanya, dijadikan dia mencicipi salah satu nikmat Allah Jalla wa Ala. Dia lupa. Dia mengatakan hadzali, la yaqulanna, pastilah hamba itu, tentunya ini adalah hamba yang dia tidak pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang tidak mengerti at-tauhid. Ya. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Dia orang yang lalai dari mempelajari tauhid. Ya. Bahkan lebih jauh lagi justru mengembosi dakwah tauhid. Naam, sehingga dia tidak mempelajari tauhid. Ya. Seperti itu. Sehingga akhirnya dia tidak mengerti mana yang merupakan jalan keselamatan dia dan mana yang merupakan kebinasaan baginya. Sehingga dia pun jatuh kepada seperti yang dijelaskan dalam ayat la yaqulan. Maka dia mengatakan hadzal. Ini adalah ya berkat jerih payah. Dikatakan oleh Al-Imam Mujahid dan ya Mujahid adalah seorang tabi'i yang dikenal ahli dalam tafsir. Ya, mengambil tafsir dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menafsirkan perkataan yang terdapat dalam ayat ya, bahwa orang itu mengatakan hadzali, ini adalah bagianku, gitu kan? Ini terjemahan tekstual hadzali. Kata Mujahid, maksud dari ini adalah bagianku, hadza bi'amali katanya. Ini berkat kerja kerasku. Amal itu pekerjaan. Ya. Wa ana mahququn bih, dan aku berhak untuk mendapatkannya. Seorang yang dia tidak memiliki tauhid yang kuat, ya, dia yuftan, qad yuftan. Seringkali dia terfitnah. Terfitnah dalam agamanya. Ya. Dia menganggap bahwa apa yang dihasilkanlah berkat kecerdasan dia. Ya, apa yang dihasilkan itulah berkat ya gigihnya dia dalam dulu ketika mahasiswa rajin belajar misalnya. Ya. Seperti itu. Dia menganggap bahwa nikmat yang dia dapat di sekarang itu adalah berkat ya, berkat dia banting tulang siang malam. Ya. Berkat ilmu dia, pengetahuan dia, banyaknya relasi dia. Ya. Berkat hebatnya lobi-lobi dia, kan gitu kan orang sekarang. Ya. Seperti itu. Nah, dia nisbatkan ini bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia katakan hadzali. Kata Mujahid artinya hadza bi amali. Ini berkat jerih payahku, berkat ya kerja kerasku. Wa ana mahququn bi, aku berhak untuk mendapatkan nikmat itu. Artinya Allah Jalla wa'ala ketika dia memberikan nikmatnya kepada orang ini, dia merasa, orang itu merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu bukan murni karunia Allah. Melainkan apa? Karena emang dia yang berhak. Ya. Berhak Allah ganjar. Ya. Ini kerja kerasku. Ya. Muqabil sebagai ya upahnya, sebagai ya balasannya adalah nikmat. Ya, dia menganggap ya nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia ya itu adalah ya sebagai muqabil ya suatu yang ya berhak untuk dia terima atas kerja keras dia. Jadi kayak upah gitu. Ya, dia menganggap bahwa itu seperti upah, seperti seorang yang budak dia kerja kepada tuannya, kemudian si budak menanti-nanti jatah dari gaji hasil kerjanya. Nah, orang ini ya, maka ketika dia mendapatkan gajinya ya, maka dia akan merasa bahwa ini adalah apa? Adalah hak dia, ya kan? Ketika enggak dikasih dia kan dia akan marah. Ya, kenapa gak dikasih? Ini hak saya sudah kerja. Begitu pula hamba ini. Ya, yang dia bekerja keras, kemudian Allah kasih nikmat. Ya, dikarenakan kejahilannya, dia menganggap bahwa ini bukan murni tafadhul dari Allah. Bukan murni karunia Allah Jalla wa'ala. Padahal yang seharusnya diyakini oleh seorang hamba adalah itu. Ya. Bahwa ketika Allah kasih dia nikmat, inilah murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ya, dia jahil, tidak mengerti tauhid, maka dia merasa apa yang dia kerjakan itu berhak diupah. Maka ketika dia dikasih nikmat oleh Allah, dia lihat nikmat itu sebagai upah Allah Jalla wa'ala kepada dia. Sehingga dia tidak lagi menilai apa yang Allah berikan itu sebagai anugerah. Ya, dia tidak lagi menilai apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia itu sebagai anugerah. Tapi, ya emang aku berhak menerimanya. Ana mahququn bih katanya. Aku berhak menerima upah ini. Aku berhak menerima nikmat ini. Lada. Nah ini. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah. Imam Mujahid di sini menyebutkan dua yang tadi kita singgung. Ya. Pada perkataan Mujahid, hadza bi amali. Ini adalah berkat amalanku. Ini penisbatan nikmat kepada apa? Kepada jerih payah. Ya, dia tidak nisbatkan nikmat itu kepada Allah Jalla wa'ala, tapi dia nisbatkan nikmat yang Allah anugerahkan itu kepada jerih payahnya, kepada kerja keras dia. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, fihi naw'un min al-isyraq bir rububiyyah. Di sini terdapat padanya ya unsur kesyirikan kepada Allah dalam perkara rububiyyah. Kenapa disebut dalam perkara rububiyyah? Karena di antara ya karakteristik dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala at-tasarruf. Itu pengaturan. Ya. Allah Jalla wa ala menghidupkan ini, mematikan itu, ya. Memberi rizki kepada ini, menahan rizki dari itu. Nah, maka ketika seseorang mengatakan bahwa nikmat yang saya dapat ya, ini adalah berkat kerja kerasku, seolah-olah dia melupakan sisi tasarruf yang merupakan karakter rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dialah ya yang memiliki andil dalam menggiring suatu nikmat itu kepada dirinya. Ya enggak? Seolah-olah dia yang menggiring nikmat itu kepada dirinya. Ya saya kok yang kerja keras katanya. Saya kok yang banting tulang siang malam, saya jungkir balik. Ya. Jumpalitan, kalian kemana? Saya yang kerja. Lihat. Dia nisbatkan ya nikmat itu kepada dirinya. Nah, ini syirikan dalam perkara rububiyah. Nah, yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Mujahid, wa ana mahququn bih. Ini sebenarnya jenis yang kedua. Ya, tapi Al-Imam Mujahid menyebutkan ini dalam satu siap, dalam satu ya redaksi. Ya. Dalam satu ya susunan rangkaian kalimat. Yang kedua adalah perkataannya wa ana mahququn bihi. Aku berhak untuk menerima ini. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau wa idza adafa ila Allah lakinnahu za'am annahu mustahiqqun lidzalik wa anna ma'tahu Allah laysa mahdhu tafaddul. Ya, laisa mahdha tafaddulin lakin li'annahu ahlun, katanya. Kata beliau, tapi kalau bukan kondisi yang pertama yang terjadi, apa kondisi yang pertama? Dinisbatkan nikmat kepada jerih payahnya. Tapi yang terjadilah kondisi yang kedua. Apa itu? Kata beliau, dia sandarkan nikmat kepada Allah. Nah, ini lebih halus lagi, ikhwan. Ya, lebih halus lagi. Halus mana nih? Yang pertama, yang kedua. Ya, makin halus makin bahaya gitu kan? Ya, yang lebih halus lagi nih. Dia sandarkan nikmat itu kepada Allah, lakinnahu za'ama annahu mustahiqqun lidzalik. Tapi dia menyangka bahwa dia berhak mendapatkan nikmat itu. Ya, bahwa nikmat yang Allah kasih kepada dia bukan murni karunia Allah kepada dia, tapi memang aku berhak untuk mendapatkannya. Memang aku berhak untuk mendapatkannya. Jadi beda yang pertama yang kedua ya. Jelas beda. Wa anna ma atallahu laisa ma huwa tafaddul, katanya. Dan bahwasanya apa yang Allah berikan itu bukan murni karunia Allah. Lakin li annahu ahlun. Memang Allah yang kasih, aku akui Allah yang kasih, katanya. Tapi aku berhak mendapatkan ini. Lakin li annahu ahlun. Aku mendapatkan karena aku adalah orang yang memang berhak mendapatkannya. Nah, kalau ini apa hukumnya? Fa fihi naw'un min at-ta'alli wat-tarafu'i fi janibil 'ubudiyyah. Di sini terdapat padanya unsur ta'alli, sombong. Ya. At-ta'alli itu kesombongan, wat-tarafu' keangkuhan, merasa tinggi. Ya, di sisi 'ubudiyyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Dalam prinsip 'ubudiyyah itu seorang harusnya apa? Dia tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Dia merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia merasa, Oh ini aku dapat nikmat. Kemudian dia menganggap, aku dapat ini karena emang aku berhak mendapatkan. Ya, karena emang ya aku pantas untuk menerimanya. Ya, seolah-olah dia mengatakan, kalau Allah gak kasih, Allah gak adil. Ya, makanya ada unsur kesombongan itu. Terdapat unsur kesombongan itu, ya, di mana seorang hendaknya dia merunduk dan tunduk dan menghinakan dirinya di hadapan Allah, tapi dia di sini ngapain? Ya tarafa. Ya, merasa tinggi dan seterusnya. Nah, ini. Hadis yang dimuliakan Allah, jelas ya kedua perkara ini, apakah yang pertama ataukah yang kedua, ini aib ya, aib pada tauhid seseorang. Ya. Aib pada tauhid seseorang. Ya. Dan seorang yang dia mengharapkan ya, keutamaan tauhid dan fasilitas-fasilitasnya, hendaknya dia menghindari dari sebab-sebab yang menjadikan tauhidnya itu batal atau menjadikan tauhidnya itu tidak sempurna. Nah, kemudian disebutkan setelah itu, dan ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, tafsiran-tafsiran ya, atau perkataan-perkataan dari para ulama yang menjelaskan akan dua jenis ya yang tadi telah kita sebutkan. Di antaranya perkataan Ibnu Abbas, yuridu min indi, katanya. Yang dimaukan dengan perkataan yang terdapat dalam ayat la yaqulanna hadzali, maksudnya adalah min indi. Artinya sama seperti yang tadi telah kita sebutkan. Bahwa orang itu mengatakan ini berkat kerja kerasku, berkat jerih payah dan usahaku. Disebut oleh Syekh Muhammad ai min hizqi wa tasarrufi laisa min indillah. Nikmat ini datang berkat kecerdasanku. Ya, sumbernya adalah karena aku yang cerdas, wa tasarrufi karena aku yang ya, pandai dalam ya, mengatur pengaturan ya, dan bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama ya. Ini jenis yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua, yaitu yang terdapat dalam ayat ke-78 dari surat Al-Qasas, di situ Allah Jalla wa'ala berfirman, innama utitu ala ilmin indi. Orang itu berkata, sungguhnya aku mendapatkan nikmat ini atas ilmu yang ada di sisiku. Katanya. Atas ilmu yang ada di sisiku. Ala ilmin indi. Atas ilmu ya di sisiku. Di sini ada dua tafsiran. Ya, tentang perkataan ala ilmin indi. Aku mendapatkan nikmat ini, aku mendapatkan anugerah ini atas ilmu yang ada ya padaku atau yang ada di sisiku. Kata Qatadah, ala ilmin minni biwujuhil makasih. Maksudnya atas ilmu yang ada padaku, artinya Qatadah bilang atas ilmu aku akan pintu-pintu rezeki. Jadi dia mengatakan innama utitu ala ilmin, aku mendapatkan nikmat ini berkat pengetahuanku ya, berkat ya keluasan ilmuku akan pintu-pintu rezeki. Ini jenis yang pertama atau jenis yang kedua? Yang pertama atau yang kedua, ikhwan? Hah? Yang pertama ya, jelas ya. Dia nisbatkan nikmat itu kepada apa? Kepada jerih payahnya, kepada ilmu dia. Ya. Wa qala akharun, sedangkan yang lainnya mengatakan ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Maksudnya atas ilmu yang ada padaku, artinya kata pendapat yang kedua ini atas ilmu ya bahwa Allah tahu ya kalau aku ini berhak. Maksudnya atas ilmu itu artinya apa? Bahwa Allah tahu kalau aku ini apa? Berhak. Jadi ilmu di sini bukan ilmunya dia, tapi ilmunya Allah. Atas ilmunya Allah, maksudnya Allah tahu gitu ya. Kalau aku berhak. Gitu. Ini yang pertama atau yang kedua kalau yang begini? Yang kedua. Jadi hati-hati. Ya. Kadang kita lupa gitu kan. Sesat tanpa sadar gitu ya. Dalam perkara tauhid. Nah, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Wajib bagi seorang untuk dia waspada. Besar kewaspadaan dia dari yang lainnya. Itu dari sebab-sebab yang mengurangi tauhid dia, mengurangi kesempurnaan tauhid. Iya enggak? Nah, karena ini akan ya berakibat kepada kebahagiaan dia ya di akhirat kelak ya, itu akan dikurangi sesuai kadar ya kurangnya tauhid dia ketika dia di dunia. Nah, berapa banyak kalau kita lihat dalam perkara yang halus ini, gitu kan? Ya, seseorang yang anggaplah yang pertama katakan ya, berapa banyak orang yang terjatuh ke dalam ucapan ya, paling tidak, dan belum lagi dalam perkara yang kedua ya, di mana seorang mungkin dia merasa saya menisbatkan nikmat ini kepada Allah, dia bilang saya tidak mengingkari bahwa nikmat yang ada pada saya itu datang dari Allah, benar, bukan dari saya, siapalah saya, dia bilang ya, Allah yang menganugerahkan nikmat semuanya. Semua orang bilang begitu, bukan? Semua orang bilang begitu. Ya. Tapi berapa banyak orang yang merasa bahwa di sisi pengakuan dia kalau itu nikmat murni datang dari Allah, dia juga merasa kalau dia berhak mendapatkannya. Nah, ini ya juga ya perkara yang fatal tentunya. Kemudian dikatakan qala wa hadza ma'na qauli Mujahid, dan apa yang dikatakan terakhir ini ya, itu adalah perkataan atau makna dari perkataan Mujahid yang lainnya, utitu ala syaraf, aku mendapatkan nikmat ini ya berkat ya kemuliaan yang ada padaku. Maksudnya aku mendapatkan ini ya berkat ya ilmunya Allah bahwa aku berhak ya, ilmunya Allah bahwa aku ini berhak untuk mendapatkannya. Nah, ini selanjutnya berkata atau dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menafsirkan ayat yang terakhir kita baca tadi ya, ayat ke-78 dari surat Al-Qasas. Nah, ini kesimpulan dari perkataan para ulama tentang ayat tersebut. Kata Syekh Ibn Utsaimin qala fa sara ma'na al-ayat yaduru ala wajhi. Maka makna ayat tadi ya, innama utitu ala ilmin indi, aku mendapatkan nikmat ini berkat ilmu yang ada padaku. Tadi sudah disebutkan ada dua jenis tafsiran begitu ya. Kata Syekh Al-Uthaymin, ayat ini berkisar pada dua makna. Al-wajhul awal yang pertama, anna hadha inkarun an yakuna ma asabahu minan ni'mah min fadlillah. Makna yang pertama adalah bentuk pengingkaran ya, bahwa nikmat yang sampai kepada dia itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bal za'ama annaha min kasbi yadihi wa ilmihi wa maharati. Bahkan dia menyangka bahwa nikmat yang dia dapatkan itu adalah berkat usaha dia, pekerjaan dia dan kemahiran dia. Ini ya, mengingkari nikmat ya, kalau nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan dia mengatakan ya, innama utitu ala ilmin indi. Ya. Aku mendapatkan nikmat ini ala berkat kemampuanku, kemahiranku dan kecerdasanku. Nah. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, qala al-wajhu tsani annahu ankara an yakuna lillahi al-fadl 'alaihi. Jenis yang kedua, ini bentuk pengingkaran kalau Allah itu punya karunia kepada dia. Karena ya, seperti tafsiran yang kedua tadi telah dijelaskan bahwa maksud dari ayat itu adalah ala ilmin minallahi annilahu ahlu. Bahwa aku mendapatkan nikmat ini itu berkat ilmu Allah kalau aku berhak. Jadi nikmat apapun yang datang kepada dia, dia menyangka ini bukan karunia. Ya, memang benar datang dari Allah, tapi Allah kasih karena aku berhak. Jadi kayak ya saya analogikan ya seorang budak dengan tuannya yang dia atau seorang ya pekerja gitu, seorang buruh dengan bosnya, dia bekerja atas upah, ya, atas upah sekian sekian. Maka dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan memang adalah hak dia. Maka kalau dia sudah menganggap ya nikmat tersebut itu sebagai hak dia, ya, maka dia di sini mengingkari kalau Allah Azza wa Jalla itu punya karunia kepadanya. Ya, contoh misalnya, kamu saya gaji misalnya 1 juta sebulan, kerjaannya ini dan itu. Kemudian kamu bekerja sesuai dengan perjanjian, kemudian saya gaji sesuai perjanjian 1 juta. Ya, saya baik enggak sama kamu? Enggak. Ya, memang sudah ya kesepakatan enggak baik. Kecuali kalau saya lebihkan 1000, 1000-nya itu kebaikan saya, karunia saya kepada. Paham ya? Ya. Nah. Ya. Tapi kalau cuma saya kasih kamu 1 juta misalnya, sesuai perjanjian, kerja kamu begini, upahnya sekian, saya bayar sekian sesuai perjanjian, saya enggak punya karunia apa-apa sama kamu. Gitu. Nah, orang ini menganggap apa yang dia dapat itu seperti upah. Dia lihat sebagai upah, ibarat upah. Nah, ini makanya dikatakan oleh Syekh Utsaimin, "Annahu angkara an yakuna lillahi al-fadl 'alaihi." Pada jenis yang kedua ini dia mengingkari kalau Allah itu punya karunia kepada dia. Kenapa? Karena dia melihat nikmat itu dengan kacamata tadi. Ya? Jelas ya, ikhwan ya? Baik. Wa kaannahu alladhi lahu al-fadl 'ala Allah, seolah-olah ya, dialah justru yang punya jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah wajib bayar dia dengan nikmat. Wajib bayar dia dengan nikmat itu, gitu enggak? Ya, lihat sekarang para buruh. Ya, ketika dia demo, dia merasa bahwa dia apa? Ya, dia yang punya jasa kepada para bos-bos, para tuan-tuan, ya, sehingga mereka ya menganggap bahwa diri-diri mereka ya itu adalah ya yang dibutuhkan. Nah, ya. Seperti itu. Maka di sini pun juga demikian. Ya, tapi dalam konteks ini itu enggak benar. Ya. Tidak dibenarkan seorang hamba yang dia bekerja, dalam artian dia beribadah kepada Allah, dia ya bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia menganggap bahwa dia yang punya jasa kepada Allah, maka Allah wajib bayar itu kepadanya. Ya. Kalau dalam konteks kaum buruh mungkin ya Allahu a'lam, ya, kita enggak bahas itu. Seorang mungkin merasa dia punya hak, tapi kalau konteksnya hamba kepada Allah jalla wa ala, jelas ini tidak dibenarkan. Maka kata Syekh di sini, wa kaannahu alladhi lahu al-fadlu 'ala Allah. Seolah-olah dia menyangka bahwa dialah justru yang punya karunia kepada Allah, gitu loh. Sehingga ketika Allah bayar gitu kan dengan nikmat, Allah kasih dia nikmat, dia ngerasa ini bukan karunia Allah. Aku dapatkan ini karena aku berhak. Enggak sih? Dan Allah a'tahu dzalika likauni 'alan li hadhihi an-ni'mah. Karena dia menyangka bahwa Allah anugerahkan ini kepada dia karena dia berhak mendapatkannya. Fayakunu ala kilal amrain ghairu syakirinillah. Maka jadilah pada dua kondisi ini orang itu bukan termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak bersyukur kepada Allah. Apakah kondisi yang pertama dia nisbatkan nikmat kepada selain Allah? Gitu kan? Pada jerih payahnya. Ini enggak bersyukur. Atau pada kondisi yang kedua yang lebih halus, dia nisbatkan nikmat kepada Allah tapi dia anggap nikmat yang dia dapat itu apa? Adalah memang hak dia, pantas dia mendapatkannya. Ini juga enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wal haqiqatu anna kullama nu'tahu minan ni'am fa huwa min Allah. Padahal pada hakikatnya kata Syekh bahwa semua yang kita dapatkan dari nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah jalla wa ala. Fa huwa alladhi yassaraha hatta hasalna 'alayha. Karena dialah yang memudahkan itu hingga kita bisa mendapatkannya. Bal kullu ma nahsulu 'alayhi min 'ilmin. Bahkan semua yang kita dapati dari ilmu au qudratin au iradatin atau kemampuan dan ya kehendak itu juga datangnya dari Allah. Iya enggak? Ya. Seseorang tidak bisa dia mendapatkan ya atau melakukan apa yang ingin dia lakukan kecuali dengan terpenuhi pada dia unsur-unsur ini. Iya enggak? Dia tahu itu punya ilmunya, ya. Gimana cara ngerjainnya? Contoh misalnya benerin sepeda. Ini contoh paling gampang misalnya. Ya, orang yang enggak ngerti cara benerin sepeda, bisa dia benerin sepeda? Enggak bisa. Tapi orang yang ngerti, ya, tapi enggak punya kehendak, enggak punya keinginan, dibiarin aja sepedanya berlarakan meskipun dia tahu cara benerinnya. Punya ilmu, punya kehendak, tapi enggak mampu, lumpuh misalnya. Bisa dia benerin sepeda? Enggak bisa juga. Jadi unsur-unsur ini perlu. Ya, apa itu? Ilmu, dia punya pengetahuan. Ya, tentang apa yang ingin dia kerjakan misalnya. Kemudian yang kedua adalah ya qudrah, dia mampu, punya tenaga misalnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah apa? Adanya kehendak. Ya, sehingga akhirnya ada si fulan kerja di sini, si Alan kerja di situ. Ya, si fulan buka toko, ya, yang ini ngejahit. Itu nikmat-nikmat itu. Ilmu-ilmu itu kemudian kehendak dan kemampuan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mana seorang hamba dia bisa merasa ketika dia dapat orderan gede gitu kan? Ya, upahnya gede, Masya Allah. Kemudian dia bilang, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapatkan ini berkat ilmuku tentang pintu-pintu rezeki. La ilaha illallah. Ya, betapa sombongnya dia. Ya, padahal kalau Allah tidak ajari dia, dia tidak tahu. Kalau Allah tidak beri kudrah kepadanya, dia enggak bisa bekerja. Kalau Allah tidak beri kehendak kepada dia, enggak akan jalan. Ya enggak? Maka seorang harus menyadari bahwa apapun nikmat yang ada pada dia, yang Allah giring kepada dia, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Al-Utsaimin melanjutkan qala, "Fal wajibu 'alaina an nudhifa hadhihi an-ni'am ila Allah Subhanahu." Maka yang wajib bagi kita adalah kita menyandarkan nikmat-nikmat ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian itu semata-mata dari Allah. Hatta walau hasalat laka hadhihi an-ni'mah bi'ilmik aw maharatik, falladhi a'taka hadzal ilm aw al-maharah huwa Allah. Sampai kendati pun kamu mendapatkan nikmat itu dengan sebab ilmu kamu dan kemahiranmu. Sadarilah sesungguhnya yang memberikan ilmu dan kemahiran itu adalah Allah Jalla wa'ala. Iya enggak? Nah, ya. Yang ngasih kita ilmu, yang ngasih kita kemahiran, ngasih kita kehendak, yang iradah. Begitu pula kemampuan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh saya pinter misalnya. Ya. Maka posisi saya di kantor tinggi, gajinya besar. Emang yang ngasih pinter kamu siapa? Saya belajar dulu. Yang ngasih kamu kemampuan untuk menuntut ilmu dulu. Yang ngasih kamu kehendak. Ya, sehingga kamu tidak terpalingkan. Yang lain pada main PS gitu kan. Kamu malah ingkap ala talabul ilmu. Belajar terus. Yang ngasih kamu kehendak. Yang menggiring kehendak itu. Hingga kamu akhirnya berkutat dengan buku itu siapa? Hah? Bukankah kalau Allah Subhanahu wa taala dia ingin memalingkanmu dari kamu berkutat dengan buku hingga akhirnya kamu di jalan bersama para dhayyain misalnya. Di jalan bersama anak-anak terlantar, ya. Malam main PS, sore main bola, gitu kan? Main bola di lapangan. Malamnya main bola virtual. Ya. Seperti itu. Kalau bukan Allah Jalla wa'ala yang memalingkanmu dari hal-hal yang memalingkan itu, ya tentu seorang tidak akan dia sanggup untuk ya menolaknya. Maka ilmumu yang ada padamu, yang kata kamu itu adalah sebab datangnya rezekimu, ilmumu itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa taala dia yang ya menjadikan kamu ya berkutat dengan buku hingga ilmu itu datang kepadamu. ثم ان المهارات او العلم قد لا يكون سببا لحصول الرزق. Begitu pula bahkan sebaliknya, ya, berapa banyak kemahiran dan ilmu yang ada pada seseorang, ternyata itu tidak menjadi sebab ya datangnya rezeki. Ya enggak? Ada orang belajar jauh-jauh gitu kan, ke Australia, pulangnya ya jadi pengangguran. Ada yang seperti itu? Banyak. Ya. Nah, kalah pendapatannya dengan seorang lulusan SD misalnya. Padahal ilmunya kalau mau dibandingkan banyakkan siapa? Banyakkan dia. Ya. Dan berapa banyak kita lihat ya dalam alam nyata yang seperti ini. Ya. Artinya yang namanya sebab itu bisa berfungsi sebagaimana ya fungsinya, dan bisa dia tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Nah, pemain dalam alat awal ilmu kat layakun sababan li husuli rizq. Fakam min insanin alim atau mahir. Berapa banyak seorang yang dia alim atau dia mahir, haziq, ahli, gitu kan? Wa ma'adhalika la yuwaffaq. Tapi kendati demikian dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia tidak mendapatkan taufik, bal yakunu 'atilan. Bahkan dia menjadi seorang pengangguran. Padahal dia berilmu dan dia juga termasuk orang yang mahir dan seterusnya. Al-muhim ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, pada perkataan Syekh Mu'adzimin yang terakhir ini menunjukkan ya, jangan kita sandarkan nikmat itu kepada ilmu kita. Jangan kita sandarkan nikmat itu kepada kemahiran kita. Toh kita telah saksikan dalam alam nyata berapa banyak orang berilmu, toh ya kendati demikian dia juga tidak ya, atau dia justru menjadi pengangguran ya, dan seterusnya ya. Nah, dari sini penting bagi kita untuk kita hanya menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, selanjutnya ayuhal hadirun, ikhwah sekalian dimuliakan Allah, kita akan masuk kepada dalil yang berikutnya ya, yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana hadis ini dikeluarkan ya, oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dijelaskan qala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathatan min bani Israila abrasu wa aqra wa a'ma. Ada tiga orang dari kalangan Bani Israel. Ya, tiga orang dari Bani Israel. Naam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kepada kita tentang kisah dari orang-orang Bani Israel. Naam. Dan tentunya yang dimaukan darinya itu adalah ibrah, untuk kita bisa dan pandai mengambil ibrah dan pelajaran ya, yang dengannya kita bisa memperbaiki agama kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun li'ulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, dan Bani Israel, ya, anak-anak Israel, ya, adalah anak-anak dari Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi mussalatu wassalam. Ya, karena Israel itu adalah nama dari ya seorang nabi, yaitu Ya'qub alaihi salam. Maka enggak boleh ya, ketika seorang dia marah dengan apa yang diperbuat oleh negara Yahudi, kemudian ya dia nisbatkan ya perbuatan-perbuatan berupa kerusakan, kedzaliman ya dan penghancuran ya, yang sampai akhirnya seorang mencaci gitu kan ya, atau bahkan melaknat, kemudian yang dia caci dan yang dia laknat itu siapa? Israel. Nah, ini salah alamat. Ya, karena apa dosa Israel, yaitu ya, Nabi Allah Ya'qub, terhadap yang diperbuat oleh negara Yahudi sekarang. Ya. Jadi hati-hati kita dalam ya marah itu juga ada manajemennya. Ada aturannya. Jangan sampai seseorang ya dikarenakan luapan amarahnya hingga akhirnya dia menisbatkan na'am ya cacian kepada seseorang yang dia tidak ada sangkut pautnya dengan kedzaliman-kedzaliman itu. Nah, nyai. Dikisahkan bahwa ada tiga orang dari keturunannya Israel. Abras wa Aqra wa A'ma. Yang satu dia itu Abras, itu kena penyakit belang. Ya, pernah lihat orang yang kena penyakit belang? Ya, itu biasanya dimulai dari ya sudut-sudut dari organ tubuhnya. Ya, bisa dari sudut ya mulutnya. Ya, kemudian nanti perlahan-lahan dia melebar. Enggak ya yang paling parah ya itu enggak lagi belang. Tapi apa? Ya putih semua. Akhirnya hilang ya pigmennya itu, warna kulitnya itu hingga akhirnya berganti ya yang ada tinggal warna putih saja. Nah. Ya, tapi ini adalah penyakit sebenarnya. Ya, sekarang orang ya sibuk pengen putihin badan gitu ya. Enggak yang laki gitu kan. Enggak yang perempuan ya. Yang laki-laki juga ikut-ikutan ya. Seperti perempuan ya. Nah ini. Sibuk gitu kan. Dia putihkan badannya. Nah. Nah ini ya penyakit sebenarnya, al-baras. Kemudian yang kedua qala wa aqra, dan orang yang dia botak. Ya, tapi bukan karena dicukur. Tapi penyakit mengalami kebotakan. Ya. Hilang sedikit demi sedikit gitu kan. Ya, sehingga apa? Ubun-ubunnya atau apa ini? Apa namanya? Ujung jidatnya itu pindah ke tengah gitu. Atau hampir mendekati tengkuknya. Saking ya parahnya penyakit dia. Itu mengalami kerontokan rambut. Dan yang ketiga adalah qala wa a'ma, dan orang yang buta. Nah ini. Fa aradallahu an yabtaliyahum. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin ya menimpakan cobaan kepada mereka. Ingin mengetes, menguji. Ya, menguji keimanan ketiga orang dari Bani Israel ini. Nah, qala fa ba'atha ilayhim malakan, maka Allah pun mengutus kepada mereka bertiga seorang malaikat. Ya, Allah pun mengutus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abras, maka malaikat ini pun dia mendatangi ya si belang. Faqala ayyu syai'in habbu ilai, kata malaikat ini kepada dia, apa yang paling kamu sukai? Qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadhirani an-nasu bih, kata si belang, yang aku mau adalah warna yang bagus, kulit yang bagus, dan hilang dariku penyakit yang karenanya orang-orang merasa jijik kepadaku ini. Nah, ya. Ini yang diinginkan oleh si belang. Dia ingin agar kulitnya bagus, itu dia mendapatkan manfaat. Ya. Yaitu kulit yang bagus dan warna yang bagus. Kemudian ingin hilang darinya mudarat. Ya, dia ingin manfaat, datang manfaat kepadanya, ya, kulit yang bagus, warna yang bagus. Dan dia juga ingin yang kedua, yaitu apa? Hilang dari yang kemudaratan. Apa kemudaratan itu? Yaitu pergi dari dia penyakit yang dengan sebabnya orang-orang jijik kepadaku. Nah ini. Selanjutnya qala fa masahahu, maka diusaplah ya si belang ini oleh malaikat tadi. Nah ini ya sebagai dalil ikhwah yang dimuliakan Allah, anna likulli syai'in sababa. Bahwa segala sesuatu itu ada sebab. Ya, wa Allah Subhanahu wa taala apabila dia berkehendak, bisa enggak dia merubah si belang ini ya, hingga akhirnya dia mendapatkan semua yang dia inginkan tanpa harus diusap oleh malaikat, bisa enggak? Bisa. Sama seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala ya ingin menyelamatkan Musa. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala masih dia menyuruh Nabi Allah Musa untuk dia memukulkan tongkatnya ke laut? Ya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada sebab. Begitu pula ketika Allah Jalla wa'ala ingin memberi makan ya ibunya Isa, yaitu Maryam, ya, ketika dia sedang mengalami rasa sakit yang luar biasa disebabkan ya alamul wilada, rasa sakit ya, ingin melahirkan. Kata Allah Jalla wa'ala, wa huzzi ilaiki bijidhi an-nakhl, goyangkan olehmu ya pelepah kurma ini yang besar itu. Ya, tusaqit alaiki rutuban janiyah, sehingga jatuh kepadamu ya kurma-kurma yang matang, yang siap untuk disantap. Nah, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada sebab. Maka ketika diusap ya si belang ini oleh malaikat tersebut, fadhahaba anhu qadaruh, maka hilanglah penyakit yang ya karenanya orang-orang jijik kepada dia. Ya. Disebutkan oleh Syekh, qala bada'a bi dhihabil qadar qabla al-launil hasan wal jildil hasan li'annahu yabda' bi zawalil makruh qabla husulil matlub. Pada hadis ini ya disebutkan yang pertama kali adalah dihilangkannya qadar itu, dihilangkannya penyakit tadi. Itu penyakit yang karenanya orang-orang itu menjadi apa? Menjadi jijik kepada dia. Sebelum orang ini dikasih apa? Dikasih warna yang bagus, dan sebelum dia dikasih apa? Kulit yang bagus. Karena yubda bizawal makruh. Karena memang yang seharusnya diawali itu yang duluan adalah dihilangkannya penyakit. Zawal makruh. Ya, dihilangkannya hal yang dibenci qabla husulil matlub, sebelum ya seseorang mendapatkan apa yang dia mau. Sebelum dia mendapatkan apa yang dia mau. Kama yuqal at-takhliyah qabla tahliyah. Seperti yang dikatakan ya, at-takhliyah yaitu pengosongan terlebih dahulu sebelum ya pengisian. Maka dalam hadis ini juga ya berlaku hal itu. Dihilangkan dulu penyakitnya. Fadha ba'nu qadar wa uqtiya, baru setelahnya orang ini pun dikasih kepada dia launan hasanan wa jildan hasan. Ya, setelah dihilangkan penyakitnya baru dikasih kepadanya apa? Warna yang bagus dan kulit yang bagus. Ya. Maka dia dapatkan apa yang dia mau. Ya. Husulul matlub wa zawalul makruh. Ya. Itu manfaat dan hilangnya ya kemudaratan. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Kemudian ditanya lagi orang ini oleh si malaikat tadi. Ya. Setelah dia ya sehat gitu kan, secara fisik, secara jasmani gitu kan, nggak lagi ya orang jijik kepadanya karena penyakit sudah hilang, warnanya pun juga bagus. Baru setelah itu ditanya, fayul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Ya, qala al ibilu awil baqaru syat ishaq. Maka kata si belang yang sudah nggak belang lagi ini, dia bilang, yang paling aku sukai unta atau sapi. Syakka Ishaq, maksudnya perawi yang namanya Ishaq yang meriwayatkan ya hadis ini, dia ragu. Ya, apakah hadisnya mengatakan bahwa orang ini bilang unta ataukah orang ini bilang apa? Sapi. Ini menunjukkan akan taharrinya, yaitu kehati-hatiannya para rawi dalam penukilan. Ya, karena masalahnya penisbatan. Ya. Sesuatu kepada agama Allah Jalla wa'ala. Maka begitu pula kita, ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, untuk kita berhati-hati ya dalam menisbatkan sesuatu kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak tahu, maka ya nisbatkan itu kepada diri sendiri. Yang saya tahu itu begini, itu lebih selamat ketimbang seorang mengatakan ya dalam Islam ini haram, ya dalam Islam ini boleh, misalnya. Itu namanya dia nisbatkan kepada agama. Kalau dia tidak yakin, ya, maka jangan gunakan lafal-lafal yang yakin. Ya, dia katakan yang saya tahu, maka ketika dia bilang yang saya tahu, berarti dia nisbatkan kepada pengetahuannya. Ya, dan ini lebih tepat dan lebih sesuai dengan konsep ketakwaan tentunya. Allahumma, kecuali dalam perkara yang wadih, yang jelas, ya. Yang seorang enggak boleh ragu di situ. Ya. Ya, kalau dia dalam perkara yang sudah jelas kemudian dia ragu, ya, apabila dia itu masalahnya adalah masalah tauhid wasyirk. Ya, seperti dia katakan saya ragu. Ya, apakah orang ini muslim atau orang ini kafir, padahal dia sudah lihat bahwa orang ini telah batal Islamnya, maka ya, keraguan dia dalam hal ini adalah justru yang buruk. Ya, karena yang wadih, ya, yang jelas hendaknya bagi dia adalah untuk dia jazm, dia ya, pastikan, dan jangan dia sampaikan dengan keraguan. Nah, dan pada ya, susunan hadis ini juga, ya, kita ketahui bahwa kesehatan itu melebihi nikmat harta benda. Ya, ya kan? Karena malaikat ketika dia datang kepada si belang, enggak ujuk-ujuk ditawarin harta gitu. Karena orang yang enggak sehat, harta itu enggak ada guna bagi dia. Iya enggak? Maka bersyukurlah seorang yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada dia kesehatan, karena itu adalah nikmat yang besar. Ya. Nah, maka malaikat ya ketika datang kepada si belang, yang pertama kali ditawarkanlah kesehatan dulu. Baru ketika sehat orang mikir usaha, gitu kan? Ya, orang mikir untuk dia cari ma'isha. Maka ditawarkanlah kepada dia harta apa yang paling kamu sukai. Ditawari permodalan, modal untuk dia memulai. Ya udah sehat, ya orang nggak lagi jijik, gitu kan? Ya, bahkan orang ketika melihatnya senang. Ada dijelaskan, wa dhahaba anni ya hadha alladhi qadirani an-nasu bih, dan hilang dariku penyakit yang karenanya orang-orang jijik kepadaku. Gimana mau jualan orang jijik kepadaku? Gitu kan? Nah, ini. Nah, ketika dia bilang saya pingin unta atau sapi, fa'utiya naqatan usyara, maka dikasihlah kepada orang ini ya seekor ya unta betina ya, dan usyara maksudnya alhamil, unta betina yang lagi hamil, unta betina yang lagi bunting, dan usyara artinya hiya allati balagha hamluha 10 ashhurin aw 8, ya. Dijelaskan oleh Syekh, maksudnya dia adalah unta yang bunting, yang masa kehamilannya itu telah mencapai 10 bulan atau 8 bulan. Ya. Nah, wallahu a'lam, ada yang tahu berapa masa kehamilan unta? Ya. Tapi tentunya 8 dan 10 bulan sudah cukup panjang ya. Mungkin sebentar lagi wiladah, itu kan sebentar lagi melahirkan. Nah. Qala, kemudian apa sampai di situ? Apa yang diperbuat oleh malaikat kepada si ya belang ini? Belum. Wa qala barakallahu laka fiha. Lagi-lagi ditambah dengan doa. Semoga Allah berkahi ya untukmu pada hartamu ini. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan akan inayah Allah Jalla wa'ala. Ya, perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada si hamba. Hatta sampai dalam ya sesuatu yang sifatnya adalah berupa cobaan. Iya enggak? Karena cobaan itu tamhis, adalah sebagai ujian. Ya, apakah seorang dia kokoh ya keimanannya atau dia goyah? Nah, ya. Apakah seorang itu shadiq, jujur dalam keimanannya, atau dia kadzib atau dia dusta? Nah. Ya, dan ini menunjukkan akan inayah dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Apakah dicoba dengan kenikmatan, ya, dikasih kekayaan dan seterusnya, atau dicoba dengan penyakit? Ya, karena si belang ini ketika dikatakan Allah ingin mencoba dia, sebelumnya dia juga dicoba, ya enggak? Dicoba dengan apa tapi? Coba dengan penyakit. Ya. Naam. Dan berapa banyak orang sukses dicoba dengan kesulitan tapi enggak sukses ketika dicoba dengan kemudahan. Seperti nanti akan datang kisahnya di sini. Ya. Sukses si belang dicoba dengan kesusahan, kali sakit. Gak punya duit. Udah sakit gak punya duit. Ya. Tapi Allah ingin coba dia untuk Allah Azza wa Jalla angkat derajat dia. Ya. Dicoba dengan kemudahan sekarang. Penyakitnya hilang, lantas dikasih harta. Nah, maka dari sini kita dapati bahwa yang namanya cobaan itu bisa kebaikan. Kebaikan itu cobaan bukan? Keburukan pun juga merupakan cobaan. Allah Jalla wa'ala berfirman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Dan kami coba kalian ya, dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Ya. Jadi jangan seorang dia menyangka ya kalau Allah Subhanahu wa taala enggak kasih sakit dia berarti dia selamat dari cobaan Allah. Berarti yang dicoba cuman yang ditimpa banjir gitu. Yang enggak kena banjir, enggak kena cobaan. Nah, juga cobaan. Ya. Dicoba dia apakah dia sanggup ya untuk merealisasikan konsep syukur dia kepada Allah Jalla wa Ala. Yang diantara bentuk syukur adalah apa? Adalah ya dia alokasikan gitu kan rezeki yang Allah anugerahkan kepada pos-posnya, diantaranya dia bantu korban banjir. Ya. Seperti itu. Ya, dia bantu fakir miskin. Ya. Itu cobaan Allah Jalla wa Ala kepada dia. Yang ini dicoba dengan ya sungai yang meluap, yang ini dicoba dengan kelapangan dan ya dan keamanan. Semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dengar tat si fulan ditimpa musibah, gitu kan? Ya. Sebenarnya yang sedang ditimpa cobaan itu bukan cuma si fulan, tapi kita yang mendengar musibah itu juga lagi ditimpa cobaan. Sanggupkah kita untuk ya mewujudkan konsep syukur itu dalam diri kita? Dalam ya konsep syukur itu terdiri dari berapa rukun? Ada tiga. Yang pertama adalah i'tiraf bil lisan. Itu dia mengakui dengan lisan. Ya, atau mengakui dengan hati. Bahwa nikmat itu semata-mata datang dari Allah. Kemudian yang kedua dia puji Allah dengan lisan, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ya dengan anggota badannya dia melakukan apa yang diridhoi oleh Allah. Di antaranya ya dengan tidak dia gunakan nikmat tersebut selain di jalan yang diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Nah. Ya, maka itu pun juga cobaan. Maka ya seperti yang tadi telah disebutkan bahwa kebaikan dan juga keburukan adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam surat An-Naml di ayat yang ke-40 ya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang seorang nabinya yaitu Sulaiman, ya, di mana Nabi Sulaiman adalah nabi yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan sekian banyak nikmat, begitu bukan? Tapi dia menyadari bahwa itu adalah cobaan dari Allah. Ya. Dengan nikmat yang begitu besar, bukan hanya harta tapi juga ya, binatang, hatta jin itu tunduk kepadanya. Ya, di antara keistimewaannya dia bisa mengerti bahasa binatang. Tapi dia pun juga menyadari bahwa itu adalah cobaan. Kata Allah Jalla wa'ala bahwa Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah dari karunia Rabbku. Liyabluwani. Ya, sebagai cobaan bagiku. Ashkuru am akfur. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur? Atau justru aku termasuk orang yang kufur? Nah ini. Selanjutnya ayol ikhwah ini muliakan Allah. Maka malaikat ini pun mendoakan dia. Insyaallah udah diobatin. Ini yang pertama, dikasih modal, didoain. Ya, kurang apa orang ini? Iya enggak? Didoakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi padamu, ya memberkahimu pada harta yang ada padamu ini. Qala fa ata aqra. Lalu malaikat ini pun pergi lagi dan dia mendatangi si Aqra. Yang kedua dia datangi si botak. Faqala ayu syai'in habbu ilaik? Apa yang kamu sukai? Ya, si botak ini. Lalu dia berkata, "Sya'run hasanun wa yadhabu 'anni alladhi qadhirani an-nasu bih." Yang aku sukai rambut yang bagus. Ya, sama seperti si belang. Si belang minta apa? ya, warna dan kulit yang bagus, ya, karena di situ letak kelemahan dia, ya. Maka si buta pun juga dia meminta, ya, sesuatu yang hilang kelemahannya, ya, kelemahannya botak, maka dia minta rambut yang bagus. Wa yadhabu 'anni alladhi qadirani an-nasu bih, dan hilang dariku penyakit yang karenanya orang jijik kepadaku ini. Ya. Nah. Qala famasah. Lagi-lagi ya, malaikat ini pun akhirnya apa? Mengusap dia. Fa dhahaba 'annu qadaruhu wa u'tiya sya'ran hasanah. Maka hilanglah darinya penyakitnya yang karenanya orang-orang menjadi jijik kepada dia, dan diberikanlah kepada dia sya'ran hasanah. Diberikanlah kepada dia apa? Ya. Rambut yang bagus. Artinya bukan sekedar rambut. Ya. Padahal kalau dia dikasih rambut misalnya, ya, berarti dia lagi masih disebut botak atau enggak? Tapi ya, lebih dari sekedar rambut, melainkan apa? Rambut yang bagus. Ya, rambut yang indah. Hingga akhirnya orang enggak lagi jijik kepada dia. Qala fa qala ayul mali ahabbu ilaik. Kemudian sama. Ya. Sebagaimana malaikat itu dia bertanya kepada si belang, dia pun bertanya kepada si botak dengan pertanyaan yang sama. Kata malaikat ini, ayul mali ahabbu ilaik. Harta apa yang paling kamu sukai? Qala, kemudian si botak ini bilang, al-baqaru awil ibil. Yang aku sukai itu sapi atau unta. Fa'u'tiya baqaratan hamila. Lalu dia pun dikasih ya oleh ya Allah dengan sebab malaikat ini, ya, dia pun diberi sapi yang sedang bunting. Qala barakallahu laka fiha. Maka selanjutnya malaikat itu pun mendoakan kepada si botak dengan doa yang sama. Semoga Allah memberkahimu pada hartamu. Nah ini. Nah yang ketiga, maka malaikat ini pun mendatangi si buta ini, ya, kisah yang ketiga di mana malaikat mendatangi ya si buta. Qala fa qala ayu syai'in ahabbu ilaik. Kemudian malaikat ini bertanya kepada si buta, apa yang paling kamu sukai? Qala yaruddullahu ilayya basari fa ubsiru bihin nas. Allah kembalikan kepadaku penglihatanku hingga aku bisa melihat orang. Famasahah, lalu diusaplah ya siapa? Si buta ini. Kira-kira antum melihat perbedaan enggak antara si buta dengan si botak dan si belang? Apa bedanya? Bedanya yang itu botak, ini belang, ini buta. Ada perbedaan lain? Hah? Ada bedanya. Coba perhatikan pada permintaannya. Si buta di sini dia lebih qanaah dengan permintaan. Dia cuma minta, apa yang dia minta? Hilang penyakitnya aja. Udah, dia enggak minta sesuatu yang bagus, dia enggak minta penglihatan yang baik. Beda dengan orang yang dua pertama kali disebutkan. Si botak, ya, dia minta agar dihilangkan penyakitnya dan dia minta rambut yang bagus. Dia minta dihilangkan mudarat dari dirinya dan dia minta manfaat. Dia minta rambut, bukan cuma rambut, tapi rambut yang bagus. Ya. Dan yang sebelumnya, siapa? Si belah. Ya. Dia minta dihilangkan darinya mudarat yang menimpa dirinya, apa itu? Penyakit belangnya. Cukup sampai di situ? Enggak, dia enggak merasa cukup dengan itu. Bahkan dia minta ya warna dan kulit. Dan bukan cuma sekedar warna dan kulit, tapi warna dan kulit yang bagus. Tapi ketika ya malaikat datang dan bertanya kepada si buta, dia cuma minta diangkat darinya mudarat dari dirinya. Ini menunjukkan akan qona, dan qona ini insyaallah yang berguna insyaallah. Nanti kita akan ya sebutkan ya pada sesi kita di pekan yang akan datang. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita taufik dan inayahnya. Sambungan dan kelanjutan dari kajian kita, kita bertemu kembali insyaallah pada Sabtu depan. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Wal ilmu inna Allah. Dan kepada ikhwah hadirin yang dimuliakan Allah, bagi teman-teman yang terus ingin membantu pembangunan kita di Citayam, alhamdulillah kita sudah saat ini naam satu ruang atau dua ruang sudah di keramik ya, dan juga WC-nya juga sudah di keramik. Akan tapi kita masih ada kekurangan ya, bagi ikhwah yang ingin membantu bisa melalui panitia langsung kepada Al-Akh Abu Bakar atau melalui rekening yayasan dengan menambah inisial ya di belakangnya sejumlah 125. Nah, dengan itu ya itu jelas nanti alokasinya adalah untuk pembangunan kita di Citayam. Demikian. Kita cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.